Bagaimana hukumnya qiyamul lail dilakukan sebulan penuh pada malam Ramadan untuk menghidupkan malam Ramadan sebulan penuh? Tidak mengapa, diperbolehkan berijtihad, ya, akan tetapi pada 10 hari terakhir hendaknya lebih ditingkatkan. Pada malam atau 10 malam terakhir tersebut dihidupkan seluruh malam-malam itu.